Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Melanjutkan penutup muhadharah yang disampaikan oleh Syekh untuk kitab Syekh Abdul Ghani Al-Umayri hafizahullah ta'ala. Beliau mengingatkan kepada kita tatkala kita menghadapi seorang penguasa yang melakukan kesalahan, yang terjatuhkan dalam dosa, apakah kira-kira sikap yang harus kita lakukan. Dan di sini beliau menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha atas kalian tiga perkara dan membenci kepada kalian tiga perkara. Kemudian beliau menyebutkan Allah meridha kepada kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan tatkala kalian senantiasa bergantung kepada kalian Allah dan kalian tidak memecah belah. Dan tatkala kalian senantiasa memberikan nasihat sesama kalian. Kemudian ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi mengingatkan bahwasanya agama adalah nasihat. Dan dalam penggalan hadis, agama adalah nasihat untuk para pemimpin. Maka wajib atas kita di dalam menyempurnakan interaksi terhadap penguasa memberikan nasihat kepada mereka sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Siapa yang bisa melakukan hubungan secara langsung kepada penguasa, maka hendaknya dia melakukannya dengan cara yang terbaik. Diambil langkah yang terbaik, tidak sebagaimana dilakukan oleh segolongan orang dengan alasan memberikan nasihat kepada penguasa, akan tetapi mereka memperbincangkan kesalahan penguasa di mimbar-mimbar, berteriak di jalan-jalan, atau beragam cara yang tidak mewakili sedikit pun dari syariah. Maka saya nasihatkan, siapapun yang mampu untuk memberikan nasihat kepada penguasa, maka hendaknya dia melakukan sebagaimana cara yang dituntunkan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya. Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu, maka hendaknya dia mengambil tangannya dan nasihati dia, dan jangan nampakkan kepada umat. Memberikan nasihat dengan cara yang rahasia, secara empat mata, dan jangan memberikan nasihat dengan cara tampil di mimbar dengan meneriakkan kesalahan-kesalahan penguasa atau melakukan demonstrasi di jalan-jalan. Dan ini merupakan bukan manhaj dari ahlu sunnah wal jamaah. Dan bagi siapapun kita, berikanlah nasihat kepada penguasa dengan cara yang terbaik, apa langsung secara lisan ataukah mungkin kiranya dengan kita menulis surat kepada mereka, dan kita memberikan nasihat-nasihat dengan cara yang baik. Dan jangan melakukan sebagaimana gaya orang-orang yang tidak memiliki ilmu, turun di tengah-tengah jalan melakukan demonstrasi terhadap penguasa. Kemudian beliau juga mengingatkan kepada kita perkara berikutnya, hendaknya kita senantiasa mendoakan kebaikan untuk penguasa. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingnya dan memberikan karunia anak-anak yang saleh. Fudail ibn Iyad rahimahullah taala belum mengingatkan kepada kita, sekiranya aku memiliki doa yang mustajab, niscaya aku akan mendoakan kebaikan untuk penguasa. Baiknya penguasa merupakan baiknya masyarakat atau rakyat. Ingatlah bahwa penguasa itu memiliki kekuatan. Sekiranya mereka menampilkan kekuatan, maka apa yang bisa kita lakukan? Maka hendaknya doakan kepada mereka sesuatu yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Dalam untaian nasihatnya beliau berkata, sekiranya engkau melihat seseorang yang mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka sungguh dia adalah ahli sunnah. Dan barang siapa yang mendoakan kejelekan kepada penguasa, maka semua itu adalah orang-orang ahli syar. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita untuk bersabar dari kezaliman yang sekiranya muncul dari seorang penguasa. Dan kita disyariatkan untuk senantiasa bersabar dari kekurangan dan kezaliman yang terjadi. Jangan hadapi mereka dengan cara-cara yang salah. Ingatlah Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, di dalam tiga masa kepemimpinan khilafah, beliau bersabar dari tekanan dan siksaan yang beliau hadapi. Tetapi beliau bersabar dan tetap membawa dan mengibarkan syiar Ahlus Sunnah untuk bersabar kepada seorang penguasa yang beliau zalim. Bahkan para fuqaha yang saat itu ada, mereka bersama-sama mendatangi Al-Imam Ahmad dan mengabarkan realita yang terjadi, bagaimana kezaliman-kezaliman yang mulai merajalela dan bagaimana bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh penguasa untuk meyakini sebuah akidah yang batin. Tetapi apakah yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Al-Imam Ahmad memberikan nasihat untuk bersabar dan menjaga persatuan kaum muslimin, dan jangan sampai dengan sebab apa yang dilakukan akan menjadikan tertumpahkannya darah kaum muslimin. Lakukan sesuatu yang akan menjadikan manusia damai. Lakukan sesuatu yang akan menjadikan masyarakat terjaga harta dan darah mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk bersabar dari pemimpin yang zalim, walaupun kiranya mereka memukul punggung kita atau mungkin mereka merampas harta kita. Demikian dari apa yang disampaikan oleh guru kita Syekh Abdul Hadi Al-Umairi hafizahullah taala, yang berkaitan tentang sebagaimana materi yang ada menaati pemimpin NKRI atau negara NKRI. Dan semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan di akhir nasihatnya beliau mendoakan kepada kita, semoga Allah membimbing kita kepada jalan yang Allah ridhai.